Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan, atas nikmat kecintaan kita kepada sunnah dan bimbingan dari Allah untuk selalu meniti dan menelusuri jalan sunnah yang akan membawa kita kepada ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatul iman kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kajian akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusulid Diyanah karya salah seorang ulama ahli sunnah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan penjelasan tentang sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang sifat al-kalam atau sifat wajah Allah, sifat dua mata Allah, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dua sifat, yaitu sifat al-yadaini, dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menjelaskan bahwa kaum Jahmiyah, sekte Jahmiyah, yaitu yang menisbatkan diri, yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, orang yang ya pencetus pemikiran yang mengingkari sifat-sifat Allah, dikenal dengan Jahmiyah, atau dikenal juga dengan al-mu'attilah. Mereka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat. Dan diikuti oleh kaum Mu'tazilah. Sehingga kaum Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki nama, tapi nama yang tidak mengandung sifat. Nama yang tidak menunjukkan pada sifat. Kemudian sekte-sekte yang lain dari ahlul kalam yang mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sebagian yang lain seperti kaum Asy'ariyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari setelah menjelaskan dalil tentang sifat wajah Allah dan juga kedua mata Allah dan juga ya dalil yang akan dijelaskan oleh beliau tentang sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwa wa nafat al-jahmiyatu an yakuna lillahi wajhun kama qal. Kaum Jahmiyah, sekte Jahmiyah, mengingkari Allah memiliki wajah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abtalu an yakuna lahu sam'un wa basarun wa 'ainun, dan juga mereka mengingkari Allah memiliki ya pendengaran, penglihatan dan juga mata. Kata beliau, wafaqu an-nasara, mereka telah ya menyerupai atau perkataan mereka itu cocok dengan atau sesuai dengan perkataan kaum Nasara. Jadi perkataan orang-orang yang mengingkari sifat Allah dari kalangan Jahmiyah, ternyata perkataan mereka itu sesuai dengan perkataan orang-orang Nasara. Jadi Nasara, kata Imam Abu Hasan Ash'ari, orang Nasara lam yutthbitu lillahi sami'an basiran illa ala ma'na annahu alim. Jadi orang-orang Nasara tidak menetapkan bagi Allah sami', yaitu yang maha mendengar, wasi dan maha melihat, kecuali dengan makna annahu alim, bahwa dia itu berilmu. Jadi mereka tidak membedakan antara ilmu, antara ya pendengaran, antara penglihatan, sama menurut mereka. Naam. Wa kadzalika qalatil Jahmiyah, begitu juga kaum Jahmiyah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari kesesatan kaum Jahmiyah dan Ahlul Kalam itu adalah dari orang-orang filsafat, bukan dari Islam. Ya. Kaum muslimin yang mengimani apa yang diimani di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah, adapun mereka telah terpengaruh dengan pemikiran kaum filsafat dan kaum Jahmiyah, mengikuti pemikiran-pemikiran ya tentunya Ahlul Kalam, maka mereka terjerumus ke dalam akidah ya, ideologi, pemikiran, pemahaman yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kata beliau, wa qalatil Jahmiyah, Jahmiyah juga mengatakan bahwa Allah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki qudrah, kekuatan, wala sam'un wala basar. Jadi mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah. Ya. Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ya kekuatan. Jadi Allah yang memiliki Asmaul Husna, menurut mereka tidak memiliki sifat sama sekali. Para pemirsa rahimakumullah, kita memahami makhluk dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka, ya, bahwa tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah kecuali memiliki sifat. Berbeda sifat mereka dari yang satu pada yang lainnya, ya. Lalu bagaimana dengan Allah Sang Pencipta yang maha sempurna? Kemudian dia tidak memiliki sifat. Adakah pernyataan, perkataan yang lebih dahsyat, ya, yang menghinakan Allah, yang merendahkan Allah, yang menyamakan Allah, bahkan merendahkan Allah lebih dari makhluk? Kalau makhluk saja yang lemah, keterbatasan, memiliki segala keterbatasan ya dalam sifat mereka, manusia, kita memiliki pendengaran, kita memiliki pandangan, sebagian kita memiliki ya juga ilmu, kendati ilmu, pendengaran dan penglihatan kita terbatas, kemudian Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan sifat tersebut kepada manusia, pada makhluknya, tidak memiliki sifat, maka adakah pernyataan yang lebih dahsyat ya, yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala dari perkataan mereka? Ini kalau mereka memahami konsekuensi itu. Nah, oleh karena itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wa innama qasadu ta'til at-tauhid wa at-takdzib bi asma'illah wa sifatih. Tiada lain maksud dari orang-orang Jahmiyah atau orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu, kecuali maksud mereka ta'tilut tauhid, ingin membatalkan atau mengingkari tauhid dan mendustai nama-nama Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, tauhid yang dalam atau secara bahasa bermakna menjadikan sesuatu itu tunggal, ya, itu tauhid. Yang dimaksud tauhid dalam definisi atau istilah syariat dan agama kita atau syarah khusus tentang masalah akidah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam segala hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah. Dan hal yang menjadi perkara yang menjadi keistimewaan Allah adalah tiga perkara secara umum, secara global. Yang pertama yang berkaitan dengan rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, yang berbuat yang ya menciptakan alam semesta ini berkaitan dengan perbuatan Allah, dikenal dengan rububiyah. Yang kedua adalah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik ya, dan sifat-sifat yang sempurna. Walillahil asmaul husna. Itu keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, karena Allah yang hanya menciptakan dan mengatur alam semesta ini, dan Allah yang hanya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, maka dia yang berhak diibadati. Maka kita hambakan diri kita, sembahkan diri kita kepada Allah. Kita imani bahwa Allah yang berhak diibadati, tidak satu pun yang berhak diibadati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal yang merupakan ya perkara yang menjadi keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid, yaitu kita mengimani bahwa Allah Maha Esa dalam segala hal itu. Tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam ketiga perkara tersebut, dan juga tidak ada yang menyerupai Allah dalam perkara ketiga perkara tersebut. Nah, termasuk dalam hal ini asma' wa sifat. Inilah tauhid asma' wa sifat. Ya, kita mengimani, meyakini Allah Maha Esa, Allah yang Maha Sempurna, yang memiliki nama-nama yang terbaik. Walillahil asma'ul husna. Dan setiap nama itu mengandung sifatnya. Itulah ya arti dari al-husna. Kenapa nama Allah namakan al-husna? Karena nama Allah tersebut nama yang mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan kecacatan dalam sifat tersebut. Jadi kalau para pemirsa kaum muslimin ya beriman dengan asma'ul husna, maka maksudnya mereka mengimani Allah memiliki nama-nama yang terbaik, 99 yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan nama Allah lebih dari itu, tidak terbatas hanya 99 saja. Nah, harus diimani dan wajib diimani bahwa nama tersebut menunjukkan pada makna yang sempurna. Nah, makna yang sempurna itu, itulah sifat Allah. Sebagai contoh, Al-Hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup. Maka sifat Allah Al-Hayat, kehidupan. As-Sami' yang maha mendengar. Maka sifat Allah As-Sam'u, pendengaran. Al-Alim yang maha berilmu. Maka sifat Allah Al-Ilmu. Al-Qadir yang maha kuasa. Maka sifat Allah kekuasaan atau kekuatan. Ya. Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka sifat Allah Al-Hikmah, bijaksana. Begitu seterusnya. Nah, jadi orang-orang Jahmiyah pada hakikatnya mereka ingin mengingkari tauhid ini. Maka mereka mengatakan Allah memiliki nama, kata mereka, tapi tidak memiliki sifat. Ya, orang Mu'tazilah mengatakan, karena Mu'tazilah ini adalah ya keturunan Jahmiyah, mewarisi warisan Jahmiyah, mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Maka orang Mu'tazilah mengatakan Allah hayyun tapi tidak memiliki kehidupan. Allah sami' tapi tidak memiliki pendengaran. Allah alim tapi tidak memiliki ilmu. Itu menurut mereka. Adakah perkataan yang lebih batil dari ini? Mungkinkah kita memahami sesuatu ya disifati atau dinamakan ya Allah dinamakan dengan nama tapi tidak memiliki sifat. Ya. Manusia saja dinamakan dengan nama, dengan istilah, pasti ya kendati ya mereka dalam memiliki sifat tersebut ya tentunya relatif, tidak sempurna. Tapi pasti di antara nama atau sifat, makna yang terkandung dalam nama tersebut, sedikit banyaknya dia miliki. Tatkala kita menamakan seorang dia berilmu, ini seorang yang alim, maka tentunya dalam diri dia ada sifat ilmu. Ya, kedati sifat ilmu sangat terbatas. Lalu bagaimana dengan Allah Al-Alim yang maha berilmu, kemudian tidak memiliki ilmu? Allah Sami' yang maha mendengar, kemudian tidak memiliki pendengaran? Allah Al-Hayyu yang maha hidup, kemudian tidak memiliki kehidupan? Allah Qadir yang maha kuasa, maha perkasa, tidak memiliki kekuasaan? Bisakah akal kita menerima seperti itu? Ya. Kalau dikatakan ya, bahwa bila seorang mengatakan orang tuamu, ayahmu, ya, orang yang berilmu, tapi dia jahil, bodoh, mungkinkah bisa diterima secara akal? Dia tinggi tapi rendah, mungkinkah? Dia tinggi tapi tidak memiliki ketinggian. Ini jelas pernyataan yang batil, sebatil-batilnya. Taib. Fa'atau dhalika lafzan walam yuhasilu qawlan fil ma'na. Mereka hanya menetapkan lafaz, yaitu lafaznya saja, asma'ul husna, asma'nya saja, namanya saja, tapi tidak menetapkan makna sama sekali. Inilah akidah kaum Mu'tazilah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka kaum Jahmiyah. Jadi Jahmiyah, ya, Mu'tazilah itu keturunan Jahmiyah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Imam Abu Hasan Asy'ari menjelaskan, ya, sebagian dari tokoh dari kaum Jahmiyah itu mengatakan bahwa, bahkan menyamakan bahwa ilmu Allah itulah Allah itu sendiri, kata mereka. Ya. Jadi ilmu Allah, kata mereka, itulah Allah. Ini jelas pernyataan yang batil. Ilmu Allah sifatnya, bukan ilmu itu yang Allah. Allah memiliki zat, memiliki sifat. Nah, oleh karena itu kita memohon dan berdoa ya kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim. Enggak boleh kita mengatakan ya ilm, ya rahmat, ya maghfirah, begitu. Makanya kata Imam Abu Hasan Asy'ari, zama syekhun minhum, salah seorang dari syekh atau tokoh kaum Jahmiyah atau Mu'attilah, mengatakan bahwa ilmu Allah itu, kata dia, itulah Allah itu sendiri. Ya. Maka ini, kata beliau, adalah pernyataan yang batil. Kenapa? Karena kalau demikian, sungguh, ya, orang akan mengatakan, berdoa, ya, meminta kepada ilmu, ya ilm, ighfirli, wahai ilmu, ampunilah saya. Mungkin seperti itu. Wahai al-ilm, ya ilm, irhamni. Tidak ada terlontar dari mulut seorang muslim yang berdoa dengan seperti itu. Kalau dia mengucapkan itu, jelas doa yang keliru, doa yang salah. Ya, tapi kita memohon kepada Allah, ya alim, alimni. Ya Allah yang maha berilmu, alimni, berikan ilmu kepada saya. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafur, ighfirli. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ashir rahimahullah, bahwa pernyataan kaum Jahmiyah, kemudian diikuti oleh sekte Al-Mu'tazilah atau orang-orang yang mengikuti mereka, mengingkari sifat-sifat Allah atau mengimani sebagian, ya, ada sebagian hanya mengimani 7 sifat saja, ya, dari kalangan Asy'ariyah, sifat Al-Hayat, Al-Iradah, Al-Qudrah, Al-Kalam, Al-Sam'u, Al-Basar, ya, kemudian Al-Qudrah. Itu kata mereka, ya, hanya 7 sifat saja, kemudian dikembangkan, ya, kaunuhu samia, kaunuhu basir, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu muridan, seperti itu. Jadi intinya tidak ada makna yang spesial dari kaunuhu, kaunuhu, ya, seperti itu. Karena intinya sama. Karena al-hayat, kehidupan, ya, al-alim menunjukkan pada al-ilmu. Kehidupan menunjukkan pada al-hayyu, menunjukkan pada kehidupan. Baik. Ikhwata lima rahimakumullah. Setelah itu Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, mengantarkan sebuah pertanyaan. Kata beliau, "Faman sa'alana," apabila seorang bertanya kepada kami, "faqala ataquluna inna lillahi subhana wajhan?" Apakah kalian, wahai ahli sunnah, mengatakan Allah itu memiliki wajah? Telah kita jelaskan sebelumnya dalil yang menjelaskan tentang sifat wajah. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, "Qila lahu," maka jawablah, "Naqulu dhalika khilafan liman yaquluhu lima yaquluhu al-mubtadi'un." Naam, kami mengatakan hal itu, mengimani bahwa Allah memiliki wajah, tentunya ini berbeda, menyelisihi apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah. Siapa mereka ahlul bid'ah di sini? Mubtadi'un, yaitu Jahmiyah, Mu'attilah, dan orang-orang yang mengikuti akidah mereka. Kenapa Allah, kenapa kita meyakini, kenapa kita mengimani bahwa Allah memiliki wajah? Karena Allah waqad dalla ala dhalika qawluhu azza wa jalla. Hal itu telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal, ya, akan, dan kekallah, ya, wajah Rabbmu, ya, yang maha, ya, agung dan maha mulia. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, beliau mulai menjelaskan tentang sifat 2 tangan Allah. Faqala rahimahullah, fa in su'ilna jika kita ditanya siapa maksud kita di sini ahli sunnah wal jamaah, ya, ataquluna anna lillahi yadaini. Jadi kalau kita ditanya ahli sunnah, ditanya apakah kalian ahli sunnah mengatakan Allah memiliki dua tangan, maka jawablah, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, qila, maka jawablah, ya, jawabannya adalah naqulu dhalika bila kaif. Naam, kita meyakini, mengatakan, mengimani hal itu bila kaif, tanpa dikaifiakan, tanpa ditanyakan kaifiahnya. Apa itu kaifiahnya? Caranya, bentuknya, ya. Jadi tidak boleh kita menanyakan bagaimana, oh, tangan begini, tangan seperti ini, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dua tangan dan tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan itu, kaifiahnya, hakikatnya. Tapi Allah mengetahui hakikatnya, tapi Allah tidak mengabarkan hakikatnya kepada kita. Ya. Allah tidak mengabarkan hakikat kedua tangan itu. Maka kita mengimani, ya, kedua tangan tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla alaihi qawlu azza wa jall. Hal itu telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Naam. Jadi tatkala para sahabat berbaiat di waktu tahun Hudaybiyah, baiatur ridwan, ya, maka mereka memberikan janji setia kepada Rasulullah SAW seraya, ya, tangan mereka berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kondisi seperti itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan berarti tangan Allah lengket dengan tangan mereka, tidak, karena Allah Maha Tinggi. Semua yang ada selain Allah ada di bawah Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tatkala mereka memberikan jabat tangan dengan Rasul, memberikan baiat janji setia kepada Rasul, naam, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Allah menisbatkan tangan kepada dirinya, yadullah. Lalu mungkinkah kita mengatakan yadullah, ya, Allah mengatakan yadullah, maka kita imani Allah memiliki tangan. Naam. Begitu juga di dalam ayat yang lain, surat Sad, ya, tatkala Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, tapi Adam sombong, enggan, istakbara wa aba, ya, tidak mau sujud dengan kesombongannya. Dia menggunakan logika yang batil, ya, menggunakan akal dalam menentang, ya, perintah Allah. Dia mengatakan, ya, bahwa saya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mungkinkah, ya, unsur atau saya diciptakan dari unsur api sujud kepada manusia atau, ya, Adam diciptakan dari unsur tanah? Dia sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, ma mana'aka, naam, ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang membuat kamu enggan, tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam alaihissalam. Allah menisbatkan dua tangan kepada dirinya, ya. Ayat yang pertama tadi, yadullah, tangan Allah, bukan berarti hanya satu saja tangan Allah. Sebagaimana sebelumnya kita jelaskan, ya ainullah, ya, litusna ala aini, mata Allah, bukan berarti hanya satu mata saja. Begitu juga di sini Allah menyebutkan, ya, tentang sifatnya yad, tangan yad, bukan berarti tangannya hanya satu. Tapi ini dijelaskan oleh ayat yang lain bahwa tangan itu dua. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Sad 75 ayat 75, lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuat kamu enggan tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah nisbatkan kedua tangan, yadun yadani. bila dinisbatkan kepada ya mutakallim yang berbicara Allah, maka menjadi ya daya, dua tanganku. Ya, itu yang menunjukkan dhamir, kata ganti yang menunjukkan apa yang berbicara Allah, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqtu bi yadayya, dengan kedua ya yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini Allah yang mengabarkan. Dan kita membaca Al-Qur'an. Dan juga terdapat di dalam hadis penjelasan tentang kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menyebutkan ya, wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu Adama bi yadihi famasaha dhahrahu bi yadihi fastakhraja minhu dhurriyyatah. Ya. Fa thabata anna lahu yadaini bila kayf. Ini beliau menyebutkan dalil dari hadis. Jadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Famassaha dhahrahu bi yadihi. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam ya bi yadihi dengan tangannya. Fastakhraja minhu dhurriyyatah. Kemudian Allah keluarkan dari tulang sulbinya punggungnya itu apa? Dhurriyyatahu, keturunannya. Ditentukan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Ini ya, hadis ini itu menunjukkan kepada riwayat yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Abi Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa inna Allah khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu bi yaminihi fastakhraja minhu dhurriyyatan. Allah menciptakan Adam, kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu, kemudian mengeluarkan ya dari tulang punggungnya, yaitu na'am dhurriyyatan, keturunannya. Faqala khalaqtu ha'ula'i lil jannati wa bi amali ahli jannati ya'malun. Aku ciptakan mereka yang dikeluarkan ya, begitu satu usapan tersebut ya dikeluarkan oleh Allah dari tulang punggung Nabi Adam, tulang sulbinya, dzurriyatan, keturunan Nabi Adam alaihi salam yang akan menjadi penghuni surga. Naam, dan dengan amalan penghuni surga mereka akan beramal. Kemudian thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyatan. Kemudian Allah mengusap kembali ya tulang punggung Nabi Adam, zahrahu, punggungnya Nabi Adam, fastakhraja minhu dhurriyatan, kemudian mengeluarkan ya dari tulang punggung tersebut dhurriyatan, yaitu keturunan ya Nabi Adam. Qala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi amali ahli an-nar ya'malun. Aku ciptakan mereka untuk penghuni neraka dan dengan amalan penghuni mereka neraka mereka akan beramal. Naam. Kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, fafimal amal, untuk apa kita beramal? Kalau memang telah jelas penghuni surga dan penghuni neraka, untuk apa beramal? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza khalaqal abda lil jannati, apabila menciptakan seorang hamba untuk penghuni surga, ista'malahu bi amali ahli jannah, Allah akan menggunakan hamba tersebut ya untuk beramal dengan amalan penghuni surga sampai dia meninggal, hatta yamutu, sampai dia meninggal. Wa ala amali ahli jannah, dan di atas amalan penghuni surga. Kemudian wa yadkhul bihi jannah, maka dia masuk surga dengan amalan tersebut. Wa idza khalaqal 'abda li ahli an-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar. Kemudian hatta yamut wa ala amali ahli an-nar fayadkhul bihi an-nar. Apabila Allah ya menciptakan seorang hamba untuk neraka, waliyazubillah, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut untuk berbuat amalan penghuni neraka, kemudian dia mati dalam keadaan ya berbuat atau melakukan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka disebabkan hal itu. Yang menjadi pertanyaan, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Makanya kita tidak boleh berpangku tangan, pasrah kepada takdir tersebut. Tapi kita harus beramal. Bila seorang beramal, memohon kemudahan kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan dan dibimbing oleh Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyusiru lil yusra. Seorang yang a'ta wattaqa, dia memberi, buat takwa dan membenarkan, menerima kebenaran, maka Allah akan mudahkan jalan kemudahan baginya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Naam, fasanyusiru lil usra. Adapun orang yang bakhil, kikir, tidak mau memberi, bersedekah, beramal saleh dan mendustai kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kesulitan baginya. Dibimbing untuk mengikuti jalan kesulitan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, yang menjadi sisi pendalilan dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya. Nah, ini jelas sekali menunjukkan kepada kita ya bahwa Allah memiliki tangan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, ya Imam Tirmizi dan juga Imam Al-Muwatta dan imam-imam yang lain, dan hadisnya sahih. Naam. Karena banyak syawahid-syawahid atau yang dari riwayat-riwayat yang lain menunjukkan akan kebenaran hadis tersebut. Baik. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari melanjutkan, wa qad jaa fil khabar al ma'thur 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa bi yadihi wa khalaqa janna, inna Allah khalaqa Adam bi yadihi wa khalaqa jannata 'adnin bi yadihi wa kataba at-taurata bi yadihi wa gharasa syajarata tuba bi yadihi wa qala 'azza wa jall bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yaminu wa qala 'azza wa jalla la akhadnahum minhu bil yamin. Na'am. Kata beliau, yang artinya, arti dari perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari, dan telah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, menciptakan surga Aden dengan tangannya dan menulis Taurat dengan tangannya. Dan juga ya, gharasa syajarata tuba, menanam pohon tuba di dalam surga dengan tangannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan ada empat ya ciptaan Allah yang langsung diciptakan Allah dengan langsung dengan tangannya, bukan dengan kun fayakun. Dengan perkataan kun fayakun, sebagaimana dalam ayat lain dijelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula law kun fayakun. Sesungguhnya ya amruhu, perintah Allah apabila menginginkan, ingin menciptakan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Tapi keempat perkara ini, ya makhluk ini diciptakan Allah dengan langsung dengan tangannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Para ulama menyebutkan, kendati hadis yang diriwayatkan ya dalam satu teks bahwa empat perkara disebutkan secara kolektif bersamaan diciptakan dengan tangan Allah, ini riwayat tentang hadis tersebut memang dhaif. Akan tetapi akidah ahli sunnah mengimani, meyakini bahwa na'am, ada empat perkara yang Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangannya langsung. Dan ini dijelaskan oleh riwayat yang lain ya, yang sahih, yaitu Nabi Adam alaihi salam, kemudian gharsu jannati adn, tanaman surga adn, kemudian Allah menulis Taurat, ya Allah menulis Taurat dengan tangannya, dan itu diwahyukan, diberikan kepada ya lembaran, papan lembaran yang ditulis di dalamnya At-Taurat. Kemudian yang keempat, qalam, yaitu pena yang menulis takdir. Adapun yang pertama, bahwa Adam diciptakan langsung dengan tangannya, nah sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan, ya Adam, oh ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam atau makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, dengan kedua tanganku? Maka kita meyakini, mengimani Adam alaihi salam, di antara keistimewaan Adam, ya nenek moyang kita Adam alaihi salam, yang paling utama adalah Allah ciptakan dia langsung dengan tangannya. Ya, langsung dengan tangannya. Dan ciptaan Adam alaihi salam yaitu tingginya sittuna dira, yaitu 60 hasta. 60 hasta. Kalau 1 meter itu 2 hasta, berarti ya tingginya 30 meter kurang lebih. Allahu akbar. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Yang kedua yaitu tanaman kenikmatan atau terkena tanaman di dalam surga Jannatu Aden. Ya Allah cipta, ya Allah tanam tanaman-tanaman kemuliaan di dalam ya surga tersebut dengan tangannya. Dalam hadis disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala ulaika alladziina aradtu. Ini mereka lah orang-orang yang aku maksud. Allah menyebutkan gharastu karamatahum biyadihi, yaitu hamba-hamba Allah yang saleh, adatu libadiyas salihin, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh dalam surga. Nah itu dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, gharastu karamatahum biyadihi, aku tanam ya karamatahum, kemuliaan-kemuliaan bagi mereka, biyadihi, dengan ya tanganku. Jadi kenikmatan-kenikmatan ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga Aden itu ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langsung dengan tangannya. Wa khatamtu 'alaiha, dan itulah aku berikan ya stempel atau cap ya untuk hal itu, kemuliaan mereka itu. Falam tara 'ainun, dan kenikmatan yang Allah persiapkan ya di dalam surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan, kenikmatan berbagai pohon yang ada dalam surga yang Allah ya sediakan bagi orang-orang yang beriman itu, ternyata hadis ini menjelaskan bahwa ditanam oleh Allah dengan langsung dengan tangannya. Gharastu, gharasa itu menanam. Ya. Langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis sahih. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah menulis Taurat, memberikan ya papan yang lembaran Taurat yang ditulis adalah Lauh Al-Alwah kepada Musa, ya, Kalimullah, itu langsung ditulis dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam hadis yang sahih bahwa dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi ya diskusi atau perdebatan antara Adam dan Musa. Ihtajja Adamu wa Musa. Jadi terjadi perdebatan antara Adam dengan Musa dalam sahih. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Musa alaihi salam, "Ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Khayyabtana wa akhrajtana minan nar." Engkau telah ya membuat kami ya sial dan juga mengeluarkan kami dari surga. Karena Adam diciptakan di surga. Allah tempatkan di surga pertama sekali, kemudian diturunkan ke bumi karena memakan syajaratul khul. Kata Musa, "Wahai Adam, engkau nenek moyang kami. Engkau telah ya menjadikan kami ya cewa atau menyebabkan kami keluar dari surga. Kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Kalau seandainya engkau tidak memakan syajaratul khul, tentu kami akan kekal dalam surga bersamamu." Ya, kami akan berada di dalam surga. Nah, akan hidup keturunanmu dalam surga, tidak di permukaan bumi. Ya, itu maksudnya. Taib. Kata Adam alaihissalam, "Bakalah ada." Adam menjawab, "Anta Musa, engkau wahai Musa, istofakallahu bikalam, engkau dipilih oleh Allah dengan perkataannya. Wa kallamallahu Musa taklima." Ya. "Wa kallamallahu Musa taklima." Jadi dipilih oleh Allah sebagai nabi dan diberikan spesial, nikmat yang spesial, Allah langsung berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. "Wa khatta laka biyadihi wa khatta laka at-taurata biyadihi." Dan Allah telah menulis Taurat ya untukmu langsung dengan tangannya. "Atalumuni ala amrin qad qaddarahu Allah alayya ya 40 sana." Mundu 40 sana. "Wahai Musa, apakah engkau akan mencela saya atas suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah atas diriku, yaitu semenjak 40 sana, semenjak 40 tahun. Allah telah mentakdirkan, menciptakan Adam, telah ditakdirkan bahwa Adam akan makan syajaratul khul, dan dia tidak bisa lari dan keluar dari takdir itu. Tentu semua dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itu pasti terjadi. Lalu terus terjadi diskusi antara mereka, perdebatan di antara mereka. Tapi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayat lain disebutkan wa kataba laka, jelas wa kataba ditulis, ya, laka taurata biyadih, Allah menulis untuk Musa Taurat dengan tangannya. Ini akidah ahli sunnah. Hadis ini sahih. Itu spesial, yang sangat spesial, ya, Allah berikan kepada Nabi Musa, bahwa Musa diajak berbicara langsung oleh Allah, kemudian ditulis Taurat langsung dengan tangannya. Yang keempat adalah al-qalam. Al-qalam yaitu pena yang menulis takdir. Ya. Pena menulis takdir. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tatkala Allah awwalu ma khalaqallahu qalam, pertama Allah menciptakan qalam, maka penciptaan qalam itu dengan langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Dan ini riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau menyebutkan khalaqallahu arba'ata asya'in biyadihi. Allah menciptakan empat perkara dengan tangannya. Yang pertama kata beliau al-arsy, arasy. Kemudian yang kedua al-qalam, kemudian Adam, kemudian jannatu adn. Kemudian Adam kan surga adn. Kemudian menciptakan selain dari empat perkara itu dengan kun fayakun. Nah, hadis ini riwayatkan riwayat ini ada riwayat dari Ibnu Umar, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan isnadnya sanadnya sahih. Naam, ikhwatul iman rahimakumullah. Dan tentunya Ibnu Umar mengatakan bukannya sebatas logika dan hawa nafsunya. Ya, tidak akan mungkin mengatakan perkara yang gaib seperti itu tanpa ada alasan dan standar yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa ayat-ayat yang telah dijelaskan tadi dan juga hadis-hadis yang telah disampaikan tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan keistimewaan yang khusus kepada Adam alaihi salam, yaitu Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Ini spesial. Ya. Ini kemuliaan bagi Adam alaihi salam. Adapun keturunan beliau, anak cucunya, ya, itu diciptakan dengan perintah Allah kun fayakun. Termasuk Isa yang tidak memiliki bapak, ya. Allah tiupkan ruh dalam lewat dia malaikat Jibril pada rahim Maryam. Maka Maryam mengandung, hamil, kemudian melahirkan, itulah Isa alaihissalam. Wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhum min. Kalimat yang Allah masukkan ke dalam rahim, yaitu Allah mengatakan kun fayakun. Maka Maryam mengandung Isa, kemudian Isa dilahirkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu akidah ahli sunnah. Naam. Kemudian dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah kata mereka terbelenggu, itu bakhil, kikir. Ya, itu bahasa Arab. Yadu fulan maghlulah, itu dia kikir. Ya. Maka bahasa Arab yadullah maghlulah maksudnya kikir menurut orang-orang Yahud. Jadi Allah itu kikir, bakhil. Tangannya terbelenggu. Ya. Kemudian Allah membantah pernyataan itu. Ul bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah terbentang luas. Dan yunfiqu kaifa yasha. Allah akan mengimpakkan, memberikan kepada hambanya rezeki yang dia inginkan. Naam. Dan terdapat dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga. Ini dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kilta yadayhi yaminu. Kedua tangan Allah itu kanan. Apa maksudnya? Ya. Apakah kedua tangan itu adalah kedua tangan kanan atau ada yamin wa shimal, kiri, kanan dan kiri. Naam. Tadi kita mengatakan dua tangan. Apakah kedua tangan itu kanan saja atau kanan dan kiri? Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa akidah Ahlussunnah bahwa tangan itu ya ada kanan dan kiri. Akan tetapi Rasul menjelaskan kilta yadaihi yaminu, kedua tangan Allah itu yamin, tangan kanan. Apa maksudnya? Rabbana rahimakumullah. Kita memahami dan kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah itu maha sempurna. Ya, Allah memiliki sifat yang sempurna. Adapun makhluk ya memiliki segala kelemahan dan keterbatasan. Dan kita memahami ya manusia memiliki dua tangan, tapi tangan mereka ya kanan dan kiri, tapi tidak sama fungsi dan juga kekuatan dan kemuliaan kanan dan kiri. Ya, secara manusiawi bahwa tangan kiri itu lebih lemah dan difungsikan untuk hal-hal yang mungkin agak ya terhina. Ya. Tapi yang kanan digunakan untuk yang mulia dan biasanya lebih kuat dari tangan kiri. Itu secara global, secara umum. Kendati mungkin sebagian yang terbiasa tangan kiri itu dia lebih kuat tangan kiri kan karena terbiasa. Tapi intinya makhluk memiliki dua tangan, manusia, tapi secara kenyataan bahwa tidak sama fungsi dan kekuatan dan kemuliaan kanan dengan kiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala walillahi matsal, Allah memiliki sifat yang lebih mulia. Ya, memiliki dua tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluk, tangan manusia. Kalau ada yang memahami dua tangan itu sesuai dengan atau serupa dengan kedua tangan kita yang ya kita gunakan seharian, maka dia telah keliru. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, agar tidak terbesit dalam pemikiran dan benak orang-orang yang memiliki pemikiran yang keliru, yang nyeleneh, sehingga dia berpemahaman berarti Allah memiliki dua tangan yang biasanya tangan untuk pemahaman dia yang kiri lebih lemah dari yang kanan, maka untuk menghilangkan persepsi yang negatif itu, maka kedua tangan Allah sama kemuliaannya, bukan seperti kedua tangan manusia. Tangan Allah memiliki dua tangan, tapi tangan Allah keduanya yang mulia. Maka Rasul mengatakan kilta yadaihi yaminu, kilta yadaihi yamin, kedua tangan yamin. Ya, bukan berarti keduanya itu tangan kanan, tapi makna dari yaminu, ya, tangan kanan menunjukkan akan kemuliaan Allah, bahwa kedua tangan tersebut tangan yang mulia, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan kedua tangan kita, ya, dan tidak ada perbedaan antara kedua tangan Allah kiri dan kanan tersebut, keduanya tangan yang mulia, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita ya berpersepsi hal-hal yang negatif tentang hal itu, tapi kita hanya mengatakan walillahil matsalul a'la, ya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan tangannya atau dengan dirinya. Naam, termasuk dalam hal ini ya tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal muqsitina indallahi ala manabir min nur, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di akhirat kelak di sisi Allah akan berada di atas mimbar ala minan nur, dari cahaya, an yaminir rahman, di sebelah kanan yaminir rahman azza wa jal, wa kilta yadaihi yaminu, dan kedua tangannya itu yamin, kanan. Apa maksudnya? Ya, kemuliaannya tidak ada beda antara kiri dengan kanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi kemuliaan atau dari sisi kemuliaan tangan tersebut. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Orang-orang yang berbuat adil dalam berhukum dan juga di keluarga mereka, wa ma walau, dan juga orang-orang yang terhadap orang-orang menjadi tanggungan mereka. Ini orang-orang yang berbuat adil akan diposisikan oleh Allah di atas mimbar dari cahaya, dan itu terletak di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, an yaminir rahman, dari sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, la akhadna minhu bil yamin. Jadi mereka yang berbuat kekufuran, ya, sungguh ya akan kami la akhadna minhu bil yamin. Walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya Muhammad itu membuat mengada-ngada sebagian perkataan, ya, atas nama kami, la akhadnahu bil yamin, sungguh akan kami azab dia bil yamin, dengan kanan kami, tangan kanan kami. Menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan. Tangan Allah kanan, yaitu dan kiri. Tapi sifat Allah kanan dan kiri Allah sama, ya, tidak ada bedanya, karena kekuatan dan kemuliaan, kebesaran, keagungannya sama, ya, tidak tentunya berbeda dengan kedua tangan manusia. Ini kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kenapa kita yakini? Tidak ada dalam diri seorang yang membaca Al-Quran yang dengan benar mengimani sifat-sifat tersebut dan mengikuti jalan Rasul dan para sahabatnya keraguan dalam mengimani kedua tangan ini. Ya. Adapun pentakwilan, orang-orang yang mentakwil dari Ahlul Kalam, ya, dengan kata mereka dua tangan itu kekuatan kata mereka, atau nikmat atau yang lainnya, ini jelas kedua pentakwilan yang batil. Tapi karena waktu membatasi kita, tidak akan mungkin kita jelaskan kebatilan dua takwil tersebut. Ya, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan kebatilan pentakwilan orang-orang yang mentakwil kedua sifat tersebut atau kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat atau kekuasaan. Nah, demikian wallahu alam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kita Pak Aliban Al-Sulidiana, sub pembahasan mengenai sifat Allah yaitu Allah memiliki tangan, dan mudah-mudahan memberikan pemahaman yang benar bagi kita semua mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut mengenai sifat Allah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silakan, bagi Anda ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ya, kami berikan kesempatan lebih dahulu di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari hamba Allah dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, silakan Bapak yang dari Palu. Ya. Mengenai tangan itu tadi sudah jelas bahwa ada banyak ulama yang mentakwil tentang tangan Allah. Iya. Sebenarnya yang benar itu apakah sebenarnya tangan Allah itu memang seperti tangannya manusia, walaupun ada ayat menjelaskan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, tidak sama dengan makhluknya, tetapi tidak sedikit ulama yang mentakwil bahwa memang bentuk tangan Allah itu seperti tangan manusia yang di yang kedua bahwa memang Allah kalau menyatakan menghendaki sesuatu, menyatakan kum fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Tetapi biasanya kum fayakun juga tidak selamanya Allah menciptakan sesuatu langsung jadi seketika. Katakanlah manusia itu kalau menyatakan menghendaki Allah, menghendaki mulai menyatakan sesuatu, katakanlah Isa, tetapi juga ada prosesnya beberapa bulan baru membentuk manusia. Iya, baik. Nah, saya kira itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, tafadhol. Baik, nah. Terima kasih. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak ya, penanya dari Palu, Sulteng, Sulawesi Tengah. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini yang banyak ya mungkin dipermasalahkan tatkala kita berbicara tentang sifat Allah, terutama masalah tangan ini. Pertama, para pemirsa rahimakumullah, yang harus kita pahami dan kita yakini terlebih dahulu ya, yang harus kita pahami dan kita yakini terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar dan Rasul Maha benar. Perkataan Allah benar dan perkataan Rasul benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berbicara dengan bahasa atau mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi lewat Jibril dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami. Ya, secara redaksinya, lafaznya dan redaksinya dan kalimat-kalimatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang diri Allah, ya, yang lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Kemudian tidak ada seorang pun dari umat manusia yang lebih tahu tentang diri Allah dan sifat Allah daripada Rasulnya. Dan yang paling tahu tentang hal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang paling mulia. Taib. Nah, oleh karena itu, segala yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, wajib kita imani sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Ya, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan apa yang dimaksud oleh Rasulnya. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada yang datang dari Allah, wahyu, sesuai dengan kehendak Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan yang datang dari Rasulullah itu hadis-hadis yang sahih, itulah wahyu juga, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Dan perkara yang ketiga yang kita yakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama secara sempurna, baik secara maknanya dan lafaznya. Jadi firman Allah, ya Rasulu balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al bama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jika kamu tidak melakukan hal itu, berarti kamu belum menyampaikan risalah secara utuh. Kita meyakini yang disampaikan Rasul lafaznya dan maknanya. Dan ini juga persaksian yang disaksikan oleh para sahabat di waktu hajatul wada, ala hal ballaghtu. Ya, ala hal ballaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Para sahabat bersaksi semuanya, "Na'am, kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat." Rasulullah memohon meminta persaksian pada Allah, "Ya Allah, saksikanlah persaksian tersebut." Ini harus dipahami. Kemudian kita harus memahami juga yang selanjutnya, tatkala kita berbicara tentang Allah, berarti kita berbicara tentang Zat yang Maha Agung. Zat yang Maha Agung. Maka yang harus kita bersihkan dari benak pikiran kita, otak kita, pemikiran kita dan pemikiran hati kita, persepsi-persepsi yang negatif. Semua hanya persepsi yang positif. Yang saya maksud, kita harus menghilangkan dari benak pikiran kita tatkala membaca Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, ini perkara yang gaib, maka kita hilangkan dari benak kita pemikiran-pemikiran yang negatif. Tapi yang kita pahami positif. Tatkala Allah menjelaskan tentang yad, tangan, ini kan berita kabar dari Allah dan juga Rasul menjelaskan. Oleh karena itu para sahabat yang paling mulia dalam hal ini, mereka telah selamat dari pola pikir dan pemikiran yang negatif tadi. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Enggak ada para pemirsa, enggak ada satupun para sahabat yang komplain. Ya, enggak ada satupun yang komplain. Ya, maka tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat, sahabat tabi'in, ya, salafus saleh, tentang masalah sifat tersebut. Baru muncul, ya, masuk syubhat kepada pola pikir dan pemikiran orang-orang kaum muslimin tatkala mereka berbicara tentang ketuhanan dan teologi itu, tentang sifat Allah, ya, atau mawara'al kaun, kata mereka, emang ada di belakang alam ini hal yang gaib. atau istilah bahasa ilahiyat dengan menggunakan teori dan filsafat orang-orang filsafat. Maka muncullah ahlul kalam, dari situ mereka mulai. Lah, kalau Allah memiliki tangan, manusia pilih tangan juga, mengelilingi tangan juga, berarti sama dong, kita menyerupakan Allah. Allah tidak sama, laisa kamitsli syai. Berdalil juga dengan Al-Qur'an, tapi diletakkan bukan pada tempatnya. Diletakkan untuk mengingkari sifat. Ahli sunnah berdalil dengan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan, untuk menetapkan sifat Allah. Makanya isbatun bila tasybih wa nafyun wa tanzihun bila ta'til, begitu ahli sunnah. Mereka menetapkan tanpa ditasybih, diserupakan, dan mereka mensucikan Allah tapi tanpa dinafikan sifat-sifatnya. Ahlul kalam mu'jah jahmiyah, mereka menetapkan sifat ini musyabbiha tapi diserupakan dengan sifat makhluk. Kata mereka, yadi kaya yadullah kayadi, tanganlah seperti tangan saya. Itu menurut orang musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah. Ini keliru, batil. Orang-orang mu'attilah ingin mensucikan Allah tapi dinafikan sifatnya. Allah maha suci, laisa kamitsli syai', maka kalau begitu ya Allah tidak memiliki tangan. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan tangan, makhluk punya tangan juga. Berarti sama dong, Allah tidak memiliki tangan. Karena kalau ditetapkan tangan berarti sama dengan makhluk, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya apa? Ya, dinafikan, ditiadakan, diingkari. Maka itulah ta'til. Ahli sunnah menetapkan tanpa ditasybih, diserupakan, dan mensucikan Allah tanpa diingkari sifatnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah suatu pun. Wa huwa sami'ul basir, ini menetapkan. Maka Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Laisa kamitslihi syai', bantahan terhadap orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Wa huwa sami'ul basir, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat Allah dari kalangan jahmiyah atau mu'attilah. Nah, kembali pada tangan. Tatkala kita mengatakan yad, tangan, itu kan mutlak, tangan. Begitu bapak yang bertanya atau para pemirsa mengatakan tangan, maka belum bisa dipahami tangan apa yang dimaksud. Taib, ya, sejenak saya ingin mengajak kita memahami permasalahan. Tatkala kita mengatakan tangan, belum kita bisa memahami tangan apa. Ya, tangan. Dan kita paham tangan, bahasa Arab yadun. Ya. Belum dinisbatkan pada suatu apapun. Maka dalam hal ini masuk ke dalam tangan semua makna tangan. Nah, tapi tatkala saya katakan dikhususkan yadi, ya. Ya, ini tangan saya. Ya, ini tangan saya. Atau dikatakan juga yadul qir, tangan apa? Monyet. Ya. Tangan kucing, yadul qit. Berarti tangan adalah tangan kucing. Ya. Tatkala Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, maka tangan yang dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, laisa kamitsli syai' wa samiul basir, tidak sesuai dengan, tidak serupa dengan satupun dari tangan makhluk. Ya, tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan yadi, yadayya, dua tanganku. Rasul mengatakan juga seperti itu. Ya, wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah, Allah memiliki dua tangan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan tadi bahwa Allah menulis Taurat dengan tangannya, menciptakan Adam dengan dua tangannya. Ada masalah? Tidak ada masalah. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lebih mengagungkan dirinya. Ya. Adapun kita banyak yang tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyam وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Ya, kebesaran Allah luar biasa. Yang maha perkasa. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُ, bumi semuanya digenggaman tangan Allah. Digenggam oleh Allah, satu genggaman. Ya. وَالسَّمَوَاتُ, langit 7 tingkat langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi, Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, dan juga para pemirsa yang lainnya, jadi tatkala kita membaca ayat, maka persepsi kita itulah tangan Allah. Jangan persepsi yang kita pahami dengan tangan kita. Ya. Makanya tadi dikatakan, antum a'lamu amillah, apakah yang lebih tahu tentang Allah? Ya, makanya para sahabat, ya, lihat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, orang yang paham bahasa Arab, membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, banyaklah mereka hafal Al-Quran, ya, dan para sahabat yang lainnya, ya, Abu Bakar, Umar, Khulafa Rasyidun, dan sahabat Muhajir dan Ansar, tatkala membaca ayat tersebut, saya ingin menyatakan logika yang simple saja. Bukankah sahabat telah membaca ayat tersebut? Benar. Tapi kenapa tidak ada komplain? Tidak ada muskilah atau problem dari zaman sahabat tabi'in dan atba'at tabi'in. Baru mulai di akhir-akhir zaman atba'at tabi'in muncul sekte. Kenapa? Tolong dijawab ini. Ya. Tolong dijawab. Kenapa tidak ada yang komplain? Sehingga berhak kita untuk komplain juga di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Allah itu memiliki sifat, ya, di dalam Al-Quran namanya banyak, dan setiap nama menjadikan pada sifat, dan juga sifat az-zatiyah, Allah, zat yang selalu menyertai Allah, tangan, mata, ya, ulu, sifat ketinggian Allah, seperti kita jelaskan sebelumnya, tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain, karena mereka melaisa kami selih syaih wa sami'ul basir. Jadi intinya, ya, adapun pentakwilan mereka, naam ahlul kalam, orang ahlul kalam dari kalangan, ya, Mu'tazilah, pengikut Jahmiyah, dari kalangan Asy'ari dan yang Maturidi dan yang lain-lainnya, mereka mentakwil. Karena persepsi mereka bermula dari persepsi yang keliru. Jadi perlu diketahui yang mengingkari sifat atau yang mentakwil itu, baik itu dengan nikmat kata mereka atau kekuatan, ya, itu kenapa mereka mentakwil? Ingin tahu kenapa sebab mereka mentakwil? Sebabnya satu. Karena persepsi mereka, otak mereka ini telah diselimuti, ya, dikotori oleh syubhat ahlul kalam kata mereka. Kalau ditetapkan sifat, makhluk punya sifat juga, berarti sama Allah dengan makhluk dong. Allah tidak sama dengan makhluk, maka berarti kita takwilkan, ya subhanallah. Saya ingin mengatakan, iyad tangan kucing, tangan manusia, samakah tangan kita dengan tangan kucing? Tangan monyet. Monyet punya tangan juga. Yadul kir, yadul insan. Sama ke tangan kita. Nah, kalau sama tangan kita, berarti gak cocok kita. Ya hidup bersama, karena udah harus ke alam rimba sana. Yang sama yang bergantungan itu. Ini tangan kita. Ya. Tapi kalau monyet, banyak bulunya. Gak sama. Ya, tangan kucing, kucing punya tangan juga. Ya, samakah tangan kucing? Jangankan dengan manusia, tangan kucing dengan monyet tidak sama. Lalu kenapa kita memahami tatkala kita tentang Allah kita harus menyamakan? Oh, sama. Ya subhanallah. Kalau antara makhluk enggak sama. Makhluk, ya, enggak sama. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta Al-Khaliq? Tolong dimainkan logika kita yang sehat, ya, digunakan logika yang sehat di dalam beragama. Makanya tidak ada dalil sama sekali yang membenarkan untuk mentakwil itu, hanya syubhat ahlul kalam. Dan insyaallah akan dijelaskan dengan serinci-rincinya kebatilan takwil tersebut insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Palu, dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Hafiz yang berada di Semarang. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana saya menyikapi orang tua saya yang ketika saya beritahukan mengenai hadis-hadis yang saya ambil dari Sahih Bukhari, tapi menolaknya secara mentah-mentah. Karena orang tua saya yang saya lihat berakidah sufi dan suka mengkoleksi buku-buku dari golongan Syiah. Dan juga Anda sudah memberikan buku mengenai Asyar Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Tazkiyatun Nufus, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, tapi banyak ditolak dan banyak dan dibantah. Kemudian biasanya ketika saya mau berangkat kerja, salaman terlebih dahulu, namun semenjak orang tua Ana mengetahui Ana mendapatkan hidayah sunnah, tidak pernah mau memberikan tangannya untuk menyalaminya. Nah, bagaimanakah sikap Ana, Ustaz, yang terbaik kepada orang tua Ana tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada ya akhuna yang bertanya, Hafil di Semarang. Ya, waalaikumsalam atas pertanyaannya. Ya, jadi bagaimana menyikapi kedua orang tua yang tidak bisa menerima, tidak menerima hadis-hadis yang sahih, baik itu Sahih Bukhari dan Muslim, ya, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akidah atau yang lainnya. Karena sebagai disebutkan tadi, karena dia telah terkontaminasi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang mungkin ya sufi, atau mungkin banyak mengkoleksi kitab-kitab ya Syiah dan yang lainnya. Pertama, yang perlu kita pahami sebelum saya menjawab, nah, dari pertanyaan tersebut kita menyimpulkan suatu ya faedah yang sangat berharga dalam hidup, dan ini yang harus diperhatikan, bahwa sumber bacaan, referensi dari keilmuan yang dibaca oleh seseorang itu akan mempengaruhi pemikiran dia, akidah dia, dan sikap dia. Maka waspada. Makanya dahulu ulama kita mengatakan, jangan coba-coba baca kitab-kitab syubhat, ya, kitab ahlul kalam, kitab ahlul bidah, karena sana racun. Ya, maka bacalah Al-Quran, bacalah sunnah, bacalah kitab-kitab para ulama yang jelas akidahnya. Tidak diragukan, orang-orang Syiah memiliki akidah yang batil, riwayat yang palsu, dan kitab mereka sangat banyak sekali. Akidah mereka berseberangan dengan akidah kaum muslimin 180 derajat. Dan riwayat-riwayat yang dipalsukan atas nama Ahlul Bait sangat banyak sekali. Nah, itu akan kita jadikan sebagai referensi. Ya, hati-hati. Akidah Anda akan melayang, iman Anda akan melayang. Kemudian begitu juga pemahaman yang orang-orang sufi yang ekstrim pemahamannya, sampai wahdatul wujud dan yang lain-lainnya, sampai mereka mengatakan dia menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah ada di mana-mana, sehingga mereka memiliki ya ritual-ritual khusus untuk mendekatkan diri, zikir-zikir dan bacaan-bacaan wirid tertentu, ada zikir dalam hati kata mereka, solat dalam hati, macam-macam, sampai mereka meditasi ya, yang melakukan mencari, kata mereka ingin mencari hakikat dan macam-macam. Ya, bertapa dan bersemedi, kata mereka, di gunung-gunung macam-macam untuk mencari hakikat. Atau mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang terpengaruh dengan keyakinan seperti itu. Nah, ini jelas sangat berbahaya. Itulah yang menyebabkan, apalagi tatkala telah mendarah daging, menyatu. Ya, tatkala di umur senja, di umur tua, sulit untuk merubah suatu keyakinan doktrin tadi. Tapi kita tidak berputus asa. Seorang anak tidak berputus asa menghadapi orang tuanya. Karena yang bisa dia lakukan, dia mengajak, menyampaikan. Naam, apa yang telah saudara kita habis melakukan kepada orang tuanya, diberikan kita-kita yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran. Inilah birrul walidain yang terbaik. Ya, terus berbuat baik. Perlakukan mereka dengan baik. Ya, ajak dia, jangan bosan. Jangan putus asa. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim dengan ungkapan yang lembut, yang santun, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda, ya, aku telah mendapatkan ilmu yang tidak engkau miliki, ikuti aku dengan cara yang baik. Dan itulah birrul walidain yang terbaik. Terus doakan, ya, terus doakan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tua bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat kesyirikan kepada aku, kata Allah, ya, jangan taati keduanya. Tapi perlakukan mereka, kauli mereka, ya, di dunia, apa? Dengan baik. Naam, salam pada dia, datangi dia, pamit sebelum pergi, begitu datang, sampiri dia, ya, dihampiri, kemudian disalami, sampaikan, tanyakan kondisinya, ya, terus sampaikan aja, ya, dan memohon kepada Allah, berdoa, karena hati bukan di tangan orang tua kita, bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Qulubul ubu ibad baina asbu'aini bi asabir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tangan manusia ini berada di antara genggaman jari-jari tangan Allah yang dimutarbalikkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Banyaklah berdoa. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua saudara kita Hafiz dan juga mungkin orang tua kita yang lain, saudara kita yang lain yang mungkin belum mengenal sunnah. Semoga Allah membimbing mereka untuk kembali kepada panduan sunnah, berjalan di atas sunnah demi Allah. Wallahi wa tallahi wa uqsimu billah, sesungguhnya sunnah inilah modal dan jalan hidup yang satu-satunya akan mengantar kita kepada kebaikan. Segala jalan yang ingin ditempuh dan dititi oleh seseorang ingin sampai kepada kebenaran tidak akan mungkin, mustahil. Mustahil, tidak mungkin dengan cara jalan sekte-sekte, bukan dengan cara tariqat sufiyah, bukan dengan tariqat orang ahlul kalam, bukan dengan orang filsafat, bukan. Itu semua tidak akan membawa kepada jalan kebaikan dan tidak akan membawa kepada kebenaran, bahkan semakin sesat. Karena Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum as-sabi. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan yang lurus itu. Qala Allah wa qala Rasul. Itu jalan yang lurus. Ya. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain karena akan memecah belah kalian dan mengikuti jalan kebenaran itu. Maka kita yakin dahulu salah seorang ulama salaf mengatakan ya kullu tariqin ila ar-rasul masdudun ila an tariqir rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu tariqin ila Allah masdudun ila an tariqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan yang membawa menuju Allah kebenaran itu buntu semuanya kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, mustahil, mustahil seorang ingin sampai pada kebenaran kalau dia tidak mengikuti jalan Rasulullah. Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah, lebih dari para sahabat, lebih hebat dari para ulama-ulama yang telah mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua di atas akidah yang benar, memberikan keistiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan kesabaran dalam mengikutinya dan juga dalam mendakwakannya, menyampaikannya dengan lemah lembut dan baik. Dan semoga kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat dari kekuatan untuk mengamalkannya dan menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan yang terbaik dan mengikuti ya yang lebih baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.